Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan yang berkaitan dengan mahabbatullah. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun qaulullahi ta'ala innama dhalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikumu syaitan, yang demikian itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ah. Yukhawwifu awliya'ah maknanya adalah syaitan, ya, menjadikan orang-orang yang beriman itu takut akan wali-wali syaitan, tentara-tentara syaitan, tentara-tentara iblis. Ya. Dari orang-orang kafir dan lain sebagainya, dijadikan orang-orang mukmin itu takut pada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ya. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala munasabatul bab lima qablahu. Apa hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya? Annal mu'allifa rahimahullahu aqtaba bab al-mahabbah bi bab al-khawf li'anna al-ibadata tartakizu ala syai'in ala syai'aini al-mahabbah wal-khawf. Fabil mahabbati yakunu imtithalul amri wabil khawfi yakunu ijtinabun nahi. Bahwasanya al-muallif rahimahullah ya, beliau setelah pada bab sebelumnya menyebutkan tentang bab yang berkaitan dengan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menjadikan bab yang berikutnya adalah bab yang berkaitan dengan rasa takut. Karena al-ibadata tartakizu ala syai'ain. Karena ibadah itu terfokus atau terpusat pada dua perkara, al-mahabbah wal khauf. Ya, al-mahabbah di sini menimbulkan raja, rasa berharap. Ya, kalau orang cinta dia berharap terhadap apa atau siapa yang dia cinta. Ya, kemudian di situ juga diiringi rasa takut. Ya. Dan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab di dalam risalah beliau yang berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, beberapa faedah dari surat Al-Fatihah, beliau menyebutkan bahwasannya arkanul ibadah ya, atau yang dikenal dengan arkanul ibadah al-qalbiyah, tiga rukun hati, tiga rukun ya hati dalam ibadah, atau tiga rukun ibadah yang berkaitan dengan hati seseorang. Itu dalam setiap ibadah tiga rukun ini menyertai adalah mahabbah, kemudian ar-raja, kemudian al-khauf. Beliau beristimbat dari surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ terdapat mahabbah. Dari sisi mana? Karena alhamd itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta. Ya. Dan begitu juga rabbil alamin. Allah adalah rabbul alamin. Rabb semesta alam. Yang memelihara alam ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang itu ya cenderung mencintai siapa yang memberikan kenikmatan kepadanya. Ini al-mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ketika dijelaskan bahwasanya di antara sifat Allah, nama-nama Allah dan sifatnya, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, terkandung sifat rahmah di situ. Apa yang diinginkan seorang? Ya, dia ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, raja Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa hari pembalasan. Menjadikan seorang itu takut. Ya, akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang menjadi perbuatan kita. Ya, setelah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan ibadah setelah tiga ayat tadi. Yang di situ terdapat mahabbah, yang kemudian ar-raja dan khauf. Ya. Nah, di sini bab kita adalah mahabbah sebelumnya. Ya, mahabbah ini menimbulkan ar-raja. Seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari cintanya? Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal mahabbatu yakunu imtithalul amri wa fabil mahabbati, dan dengan sebab mahabbah yakunu imtithalul amri, yaitu yahsulu imtithalul amri. Ya, maka yang akan terjadi adalah imtithalul amri, melaksanakan perintah karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut yakunu ijtinabun nahi. Ya, yang akan terjadi adalah ijtinabu an nahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini asalnya demikian. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan ya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya demikian. Wa in kana tarikul ma'siyah yatlubul wusul ila Allah. Ya, walakin hadza min lazimi tarkil ma'siyah wa laysa huwal asas. Ya, walaupun orang meninggalkan maksiat, dia mengharapkan untuk sampai kepada Allah. Artinya dia juga di situ ada rajanya dong. Ya, sebenarnya dalam melakukan ibadah di situ ada khauf, ada raja, ada mahabbah. Dalam meninggalkan maksiat di situ ada khauf, ada raja, ada mahabbah. Tetapi asasnya yang menjadi dasar, ya, ketika seorang itu ya melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, dia mengharapkan ridha Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, dan juga disertai apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu meninggalkan perbuatan maksiat adalah apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah. Tapi yang disebut tadi duluannya itu, ya. Kalau engkau bertanya, falau sa'alta man la yazni limadha qala khaufan min Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang yang tidak mau berzina misalnya, ya, apa yang akan dia katakan? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya demikian ya. Orang ketika ditanya dia melakukan atau dia berniat melakukan suatu perbuatan maksiat, kemudian dia tinggalkan, ya, hal pertama yang mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut apa? Khaufullah. Ya, rasa takut kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian dia mengharapkan, dengan rasa takut dan dia meninggalkan maksiat itu, mengharapkan ridha dari Allah. Ini sudah harusnya demikian. Tapi apa yang mendorongnya pertama kali? Ini juga kita harus paham. Ketika kalau kita bertanya, ya, walau sa'alta alladhi yusalli, seandainya engkau bertanya orang yang sholat, ya, kenapa kau belum sholat? Niscaya dia akan menjawab, laqala tama'an min sawabillahi wa mahabbah lahu. Ya, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ya mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rasa takut juga enggak yang mendorong dia? Ada. Takut berdosa kalau dia meninggalkan. Ya, ini cuman kita harus tahu asasnya dulu, dasarnya dulu. Kalau kita ingat kisah tiga orang yang masuk gua, kemudian pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Apa yang dilakukan tiga orang ini? Bertawasul dengan amalan soleh mereka. Yang pertama bertawasul dengan amalannya birrul walidain. Yang kedua bertawasul dengan amalannya dia meninggalkan perbuatan zina karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia dia cinta kepada saudaranya, sepupunya atau apa. Kemudian ketika wanita ini butuh bantuan dia mensyaratkan untuk mendapatkan dirinya. Ketika hampir terjadi perbuatan tersebut, si wanita mengatakan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut. Syahidnya apa di sini? Hal pertama yang mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada apa di situ? Ada rojaknya enggak? Ada, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kullun minhumma mulazimun lil akhir. Masing-masingnya mulazim lil akhir. Ya. Ada ini juga. Mendorong seorang untuk melakukan ketaatan adalah mengharapkan pahala dari Allah. Di sisi lain juga dia takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, dia berilmu tapi tidak beramal. Yang mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan maksiat adalah takut kepada Allah, tapi juga dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fal khaif wal muti' yazidani an-najah yuridani an-najata min al-khauf min azabillahi wal wusul ila rahmati. Orang yang takut dan orang yang taat, ya, kedua-duanya menginginkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharap dan sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadil afdal lil insani an yughalliba janibal khaufi aw yughalliba janibar raja' ukhtulifa fi dhalik. Mana yang lebih utama pada diri seseorang? Dia lebih mendominankan sisi rajaknya dia atau sisi khaufnya dia? Ya. Maksudnya, mana yang harusnya lebih besar pada diri seseorang? Apakah rasa berharap dia kepada Allah lebih dia besarkan, lebih dia tingkatkan, ya, atau rasa takutnya yang lebih dia tingkatkan? Maka di situ ada perbedaan pendapat dari para ulama. Faqila yambaghi an yughalliba janibal khauf liyahmilahu dhalika ala istinabil ma'siyah thumma fi'li ta'ah. Ya. Yambaghi, ada yang mengatakan yang bagi sebaiknya dia untuk mendominankan sisi khaufnya, rasa takutnya. Ini yang lebih dia dominankan, sehingga ini lebih besar daripada rasa berharapnya. Supaya apa? Supaya dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan ketaatan. Dan ada yang mengatakan yughallibu janibar raja liyakuna mutafailan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu al-fa'al. Dia lebih mengedepankan atau mendominankan, dibesarkan adalah sisi rajanya, berharapnya. Supaya dia menjadi orang yang optimis. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang terhadap sikap optimis ini. Wakila fi fi'li ta'ah yughallib janibar raja falladhi manna 'alaihi bi fi'li hadhihi ta'ah ya sayamunu 'alaihi bil qabul. Walihada qala ba'du salaf idza waffaqaka Allahu lid du'a fantadhiril ijabah. Li'anna Allah yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ketika dia mau melakukan ketaatan, dia lebih mendominankan sisi rajanya. Ya. Seorang yang Allah berikan anugerah untuk melakukan ketaatan ini, ya, maka Allah akan menganugerahkan dia untuk ketaatannya itu diterima. Dia berharap kepada Allah ketaatannya tersebut diterima. Nah, ketika dia melakukan ketaatan, sisi rajanya yang dia kedepankan. Karena itu sebagian salaf berkata, ketika Allah memberikan taufik kepadamu sehingga engkau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tunggulah ijabah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yakinlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi, mengabulkan doa kalian. Qala wa fi fi'lil ma'siyah yughallibu janibal khauf li'ajli an yamna'ahu minha thumma idha khafa minal uqubati taba. Ya, dan ketika dia hendak melakukan maksiat, dia kedepankan, dia dominankan sisi khaufnya, rasa takutnya kepada Allah. Supaya apa? Dengan rasa takut ini dia akan tercegah. Rasa takutnya akan menghalangi dia dan mencegah dia dari melakukan perbuatan maksiat. Ya. Dan ketika dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wakila fi halil marad yughallibu janibar raja. Wa fi halis sihhah yughallibu janibal khauf. Fahadihi arba'atu aqwal. Ya. Juga ada yang mengatakan pada keadaan dia sedang sakit, terutama pada sakaratul mautnya, ini yang lebih dikedepankan adalah sisi rajanya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian ulama. Ya. Ketika misalnya ada seorang mukmin yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dibesarkan hatinya, diingatkan akan apa yang dia lakukan dari ketaatan. Supaya apa? Supaya tumbuh rasa rajanya. Ya. Kenapa? Wallah ta'ala alam, karena ketika seorang itu dalam keadaan sakit, apalagi dalam menghadapi sakaratul maut, apa yang terjadi? Takut dia. Ya. takut sehingga harus didorong rasa berharapnya itu juga keluar. Jangan hanya takut saja. Ya. Masyaallah ya. Ini mungkin yang hikmah kenapa dikatakan ketika dalam keadaan sakit lebih dikedepankan dari sisi rojaknya. Wa fi halis sihah yughallibu janibal khauf. Ya. Dan dari ketika dalam keadaan sehat wal afiat dikedepankan sisi khaufnya. Ya. Ini juga wallah ta'ala alam, bisa jadi karena orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan mengapa, kadang dia menganggap remeh. Ya, kemudian lengah. Nah, kadang harus ditimbulkan sisi takutnya dia. Ya. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya itu melihat keadaan. Tapi asalnya sebagaimana kata Imam Ahmad, qala Imam Ahmad, yam bagi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Ya. Yan bagi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Sepatutnya antara rasa berharapnya dan rasa takutnya itu sama, satu. Sama besarnya, itu asalnya. Itu yang menjadikan dia seimbang. La ifrat wa la tafrit. Ya. Yang hanya saja pada beberapa kondisi ada yang harus dikedepankan. Ya. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Mana dari dua perkara ini yang lebih dominan, maka orangnya akan celaka. Kalau khaufnya yang dominan, akan menyebabkan dia apa? Bisa menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rajanya yang dominan, bisa menyebabkan dia apa? Dia tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan terlalu percaya diri. Terlalu pede dia bahwasanya Allah akan mengampuni dia, bahwasanya ya. Ini bahaya. Ayaj'aluhuma kajanahai at-tair. Wal janahan lit-tair idza lam yakuna mutasawiyan saqat. Ya, mengibaratkan keduanya ini, al-khauf dan raja ini adalah seperti dua sayap pada seekor burung. Dan dua sayap pada burung kalau tidak seimbang, tidak sama, burungnya akan jatuh. Yang bisa mengepakkan sayap, sayap kanan, yang bisa dikepakkan sayap kanan saja, ya bisa terbang burungnya. Atau sebaliknya, harus dua-duanya. Ya, kalau satu misalnya terluka, ya, walaupun masih bisa terbang, pasti terbangnya juga tidak akan baik. Nah ini asalnya demikian, wallahu ta'ala ala. Ya, cuma kadang ada kondisi-kondisi yang rasa takut kita itu berlebihan, sehingga harus dibangkitkan rasa rojaknya. Seperti tadi keadaan sakit. Ya. Atau kondisi-kondisi di mana rasa rojak kita berlebihan sehingga harus diimbangi lagi dengan rasa takut yang ya dipicu ketika kita mengingat ayat-ayat Allah Al-Wa'id yang merupakan ancaman. Ya. Ini nanti akan datang babnya. Bab ada orang yang takut akan rahmat atau putus asa. Saking takutnya dia, dia putus asa dari rahmat Allah. Ini akan celaka dia. Tapi saking dia merasa amannya, ya, dia merasa sudah dia aman dan tidak khawatir sama sekali dari makar Allah. Akhirnya celaka juga. Ya, harus seimbang tadi. Ya, sehingga ketika ya, misalnya ya kita melihat ada pada diri seseorang, misalnya seorang minta nasihat pada kita, apa yang ada pada dirinya? Dia lebih didominasi rasa takut. Bangkitkan rojaknya dia. Jangan tambah ditakut-takuti. Ya. Atau dia terlalu percaya diri. Dan ini banyak sekali orang yang seperti ini ya. Kalau diingatkan tentang dosa, selalu mengatakan apa? Ya kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Iya, tapi Allah juga syadidul iqab. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala pedih azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala muntakimun minal mujrimin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang yang mujrim. Ya. Tidak demikian. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya kalau engkau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau takut. Ketaatan itu tidak diterima. Itu benar. Ya. Dan itulah orang-orang yang mukmin. Mereka ahsana wa khafa Allah. Mereka berbuat baik, berbuat amalan ketaatan. Dan di sisi lain juga mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat kebaikan amalan mengharapkan pahala dari Allah, tapi mereka juga takut. Tapi orang-orang yang seperti orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, wala yubali, tidak peduli. Dalam keadaan demikian mereka merasa aman dari azab Allah. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Qala wal khaufullah wa khaufullahi ta'ala darajat, dan takut kepada Allah ini ada beberapa tingkatan. Faminan nasi man yaqlu fi khaufihi wa minhum man yufarrid. Di antara manusia ada yang berlebihan dalam rasa takutnya. Ya. Artinya tadi sisi khaufnya jauh lebih besar dari sisi rojaknya. Dan ada yang sebaliknya, mereka yufarrid, menganggap enteng perkara ini. Sisi rojaknya lebih besar daripada sisi khaufnya. Apa yang terjadi? Ya, nanti kita akan jelaskan. Wa minhum man ya'tadil fi khaufihi, ada yang ya'tadil, ideal. Ya, seimbang dengan rasa rajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauful adl. Ya, huwallazi yaruddu an maharimihi maharimillahi faqat. Dan rasa takut yang ideal ini tadilah yang seimbang dengan rasa rajak. Ini yang akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in zitta ala hadza, kalau engkau tambah, artinya engkau dominankan rasa takutnya lebih daripada berharapnya. Fa innahu yusiluka ila al-ya'si min ruhillah. Ini akan menyebabkan engkau ya menjadi ya'as, putus asa dari ruhillah, dari rahmat Allah. Bagaimana kita sebutkan tadi, kalau berlebihan takutnya, ya, dan ini hati-hati ya, hati-hati, ini adalah dari tipu daya syaitan. Ya, seorang ahlul ma'asi misalnya, ketika dia bertobat dari maksiatnya, dia ingin bertobat dari maksiatnya, syaitan tidak akan tinggal diam, yang dilakukannya diantaranya apa? Ya, dijadikan orang tersebut merasa bahwasanya dirinya sudah betul-betul hancur, dirinya sudah betul-betul ya tidak ada harapan lagi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Dia merasa kotor dan tidak pantas lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini hati-hati. Ya, karena tak tadi dia berbuat maksiat kemudian dia timbul rasa takutnya, tapi ketika tidak didorong dengan rasa berharapnya sehingga rasa takutnya lebih dominan, dia putus asa dari rahmat Allah. Ya, dia putus asa dari rahmat Allah, apa yang terjadi? Ya sudah, dia ya tidak ada harapan lagi untuknya. Nah, ini celaka dia kalau demikian. Ya. Lihat, kalau kita lihat kisah orang yang membunuh 100 orang. Ya. Ketika dia membunuh 99 orang, dia menyesal, dia ingin bertobat, datang kepada seorang ahli ibadah. Jahil tapi dia ahli ibadah. Ya. Ketika dia mengatakan dia sudah membunuh 99 ya, nyawa, 99 jiwa, apakah masih ada taubat untuknya? Abid ini mengatakan, ahli ibadah ini mengatakan, la, tidak ada taubat untukmu, karena dianggap begitu besar dosanya. Apa yang terjadi? Ya, dibunuh abid tadi genap 100. Ya. Jadi sudah enggak ada lagi harapan, gimana? Ya sudah, dibunuh aja. Tapi ketika dia bertanya kepada ahlul ilmu, ya, dia sudah membunuh 100 orang, apakah dia masih bisa bertobat? Masih terbuka pintu tobat untungnya? Apakah jawaban seorang yang alim? Iya, tentu saja. Apa yang menghalangi engkau? Tidak ada yang menghalangi dirimu dengan tobat. Artinya, tobat, kalau engkau betul-betul tobat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebab itu menjadi sebab apa? Sebab selamatnya orang tersebut. Dibangkitkan harapannya, bukan tambah ditakutkan. Ya. Sebaliknya, wa minan nasi man yufarrid fi khaufihi bihaitsu la yarda'uhu amanahallahu anhu. Ada orang yang menganggap remeh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga apa? Sehingga ya, larangan-larangan Allah itu tidak mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ancaman-ancaman Allah tidak mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ya, selalu yang ada di benaknya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Mungkin kebanyakan kita seperti ini. Ya, kita tahu Allah Maha Pengampun Penyayang, akhirnya bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan maksiat. Nasallahu alaihi. Ya, mengharapkan ampunan ya dengan istighfar, dengan banyak hal, dengan istighfar, dengan taubat, dengan amalan-amalan soleh, dia merasa berarti dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menganggap enteng perbuatan-perbuatan maksiat ini. Ya, harusnya tidak demikian. Tetap seimbang. Ya. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, bukan kecil besarnya perbuatan maksiat ini, tapi yang dia lihat adalah ya, yang akan dia maksiati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahwasanya kecil besarnya dosanya, tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya ya, dia tidak mati di atas perbuatan maksiat tersebut. Siapa yang akan menjamin bahwasanya dia masih sempat untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah setelah dia melakukan perbuatan maksiat tersebut? Itu harusnya dipikirkan. Ya. Nasallahu alaihi. Qala wal khawfu aqsam. Al-awwal khawful ibadah wa tadallul wa ta'zim wal khudu' wa huwa ma yusamma bi khawfi sir. Dan rasa takut ini bermacam-macam. Ada khawful ibadah. Yang pertama adalah khawf sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diiringi dengan apa? At-tadallul wa ta'zim wal khudu'. Diiringi dengan tadallul, sikap merendahkan diri, menghinakan diri, ketundukan dan pengagungan terhadap yang dia takutkan, yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kecuali untuk Allah. Ya, kalau ada yang takutnya seperti ini tetapi bukan kepada Allah, dia takut kepada berhala dengan takut yang seperti ini, dia takut kepada orang soleh atau wali dengan takut yang seperti ini, ya, maka ini adalah takut yang sifatnya sudah termasuk kepada kesyirikan. Ya, kalau sudah seperti ini, sehingga ya sering kita jelaskan, terkadang takutnya orang-orang ya musyrikin ini, ya walaupun mereka beribadah juga kepada Allah, tapi takutnya mereka kepada sesembahan selain Allah lebih besar. Kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka berani berdusta. Tapi kalau mereka bersumpah dengan nama wali-wali mereka, ya mereka tidak berani berdusta. Ya. Ini menunjukkan apa? Takut mereka kepada selain Allah lebih besar. Ini sifatnya kesyirikan. Yang kedua, al-khauf at-tabi'i. Ya, wal-jibilli. Khauf yang sifatnya tabi'i, tabiat. Sesuatu yang sifatnya alami. Ya. Sesuatu yang sifatnya alami. Ya. Kita takut misalnya dengan hewan buas. Ya. Ini sifatnya alami. Hal yang wajar. Kita takut ada orang jahat membawa senjata. Alami. Ya, hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Hanya ya, jangan sampai ini menyebabkan seorang meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Kalau ketakutan itu tidak berdasarkan, ya, dia takut misalnya dia kalau dia sholat berjamaah misalnya, ya, kemudian jalan antara rumah dia ke masjid itu masih gelap. Dia takut ada hewan buas di situ, ular atau apa yang begitu. Ini kan sisi awalnya wajar, tapi ya kemungkinannya kita nggak tahu, belum tentu ada juga. Terus menghalangi dia dari kewajiban, nah ini nggak boleh. Tapi kalau memang ancamannya nyata, ya, orang diancam bunuh dan memang ini mampu untuk misalnya membunuh kalau dia berbuat kebaikan, nah itu beda lagi hukumnya, nanti masuk kepada yang mukroh, orang yang terpaksa. Ada juga takut yang disebut dengan al-waham. Ya. Takut yang enggak jelas, waham itu. Kalau di sini saya mencontohkan mithlu an yara dilla syajaratin tahtaz fayadhunnu anna hadha aduwwun yatahaddaduhu. Dia melihat ada bayangan pohon yang bergerak. Ya, kemudian dia mengira bahwasanya adalah apa? Adalah musuh yang akan mengancamnya. Ya, Ini kata beliau, la yanbaghi lil mu'min an yakuna kadhalik. Kalau bahasa kita apa sih seperti ini? Paranoid. Takut terhadap sesuatu yang tidak jelas. Nah, apa takut kepada hantu? Penampakan. Ya, ini juga tidak sepantasnya. Kita yakini jin itu ada, syaitan itu ada. Ya, tetapi kemudian menjadi takut kepada mereka lewat jalan, takut dengan hal-hal, dan itu tadi sebenarnya lebih kepada waham saja. Enggak jelas. Ya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya jin itu ada. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Yakin, wajib kita beriman bahwa tentang keberadaan jin ini. Bahkan mereka mukallaf seperti kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tetapi dikit-dikit takut, gelap sedikit takut. Ya. Lihat bayangan sedikit disangkanya penampakan kemudian kabur, kira-kira pantas enggak bagi seorang yang beriman? Sama sekali tidak pantas. Ya. Bahkan seandainya kalau memang diperlihatkan atau memperlihatkan diri jin tersebut, ya, dengan sosoknya yang lain, enggak sepantasnya juga takut. Ya, kita yakin dia tidak akan bisa memadaratkan kita kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu harus yakin kita. Ya, jangan kita belajar tauhid. Ya, begitu lewat kuburan, tauhid, tauhid, kuburan, kuburan. Akhirnya balik. Nasallahu alaihi wasallam. Layan bagi. Wallahi layan bagi. Ya, seperti ini. Ya. Rasa takut yang tidak pantas dimiliki oleh seorang muwahhid. Ya, takut kepada penampakan-penampakan seperti ini. Ya, yang kalaupun mereka misalnya memang ingin menakut-nakuti kita, ya terus kenapa? Harusnya mereka yang takut kepada kita. Ya, kalau mereka adalah jin-jin misalnya jin kafir, takut harusnya kepada orang yang beriman. Apalagi kita yang takut kepada mereka, nasallahu alaihi. Ya, apalagi kalau sifatnya tadi hanya sekedar mitos. Ya. Arwah gentayangan atau kuntilanak, gundurwo. Ya. Pocong lain sebagainya, kemudian kita takut. La haula wala quwwata illa billah. Tidak sepantasnya yang demikian bagi seorang yang beriman, muwahhid. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia takut pada hal-hal yang seperti ini yang tidak jelas. Ya. Wallahu taala alam. Nattahilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.